Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 52. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab pertama, lanjutan dari sebelumnya. Berkata Ja'far As-Siddiq radhiyallahu an, janganlah engkau berteman dengan 5 orang. Pertama, pendusta. Maka engkau berada dalam penipuannya. Dia akan seumpama cahaya panas atau fata morgana dekat kepadamu dan jauh kepadamu yang dekat. Kedua, orang dungu. Maka tidaklah engkau memperoleh daripadanya sesuatu. Ia mau mendatangkan manfaat kepadamu, lalu ia memadurutkan akan kamu. Ketiga, orang kikir. Maka ia putuskan daripada kamu sesuatu yang kamu amat memerlukan kepadanya. Keempat, orang pengecut. Maka ia akan menyerahkan kamu dan ia akan lari ketika menghadapi kesulitan. Dan kelima, orang fasik. Maka ia akan menjual kamu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu. Lalu orang bertanya kepada Ja'far As-Siddiq tadi, apakah yang kurang dari sesuap makanan itu? Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, loba pada makanan yang sesuap itu, kemudian ia tidak memperolehnya. Berkata Al-Junaid, aku lebih suka ditemani oleh orang fasik yang berbuat baik daripada seorang qori atau ahli qiraah Al-Quran yang berbudi buruk. Berkata Ibnu Abil Hawari, berkata kepadaku guruku Abu Sulaiman, hei Ahmad, nama dari Ibnu Abi Hawari, janganlah engkau berteman selain dari salah seorang dari dua. Orang yang dapat engkau peroleh manfaatnya padanya mengenai urusan duniamu, atau orang yang dapat engkau menambahkan bersama dia dan memperoleh kemanfaat dengan dia mengenai urusan akhiratmu, dan berurusan dengan orang yang lain daripada yang dua ini adalah dungu sekali. Berkata Sahal bin Abdullah, jauhilah berteman dengan 3 macam manusia. Orang-orang yang gagah, perkasa, yang lalai. Orang qori yang berminyak minyak air. Dan orang-orang sufi yang bodoh. Dan ketahuilah kiranya, bahwa segala kata-kata ini kebanyakannya tiada meliputi semua maksud persahabatan. Dan yang meliputinya, ialah apa yang telah kami sebutkan tentang memperhatikan maksud-maksudnya dan menjaga syarat-syaratnya sebagai tambahan kepadanya. Maka tidaklah apa yang disyaratkan dari persahabatan pada maksud-maksud keduniaan menjadi syarat bagi persahabatan pada keakhiratan dan persaudaraan. Sebagaimana yang dikatakan Bisir, saudara itu 3. Saudara untuk akhiratmu, saudara untuk duniamu, dan saudara untuk kamu berjinak-jinak hati dengan dia. Dan amat sedikitlah terkumpul maksud-maksud ini pada orang seorang, tetapi berpisah-pisah pada sekumpulan orang, maka sudah pastilah berpisah-pisah syarat-syarat itu pada mereka. Dan sesungguhnya Al-Ma'mun berkata, saudara itu 3. Yang seorang adalah seumpama makanan yang tidak boleh tidak daripadanya. Yang seorang adalah seumpama obat yang diperlukan kepadanya pada suatu waktu dan tidak diperlukan pada waktu yang lain. Dan yang ketiga adalah seumpama penyakit yang tidak diperlukan sekali-kali padanya. Bahkan hamba itu kadang-kadang memperoleh bencana dengan orang ini, yaitu orang yang tidak ada kejinakan hati padanya dan tidak ada kemaafan, kemanfaatan. Dan ada yang mengatakan, kumpulan manusia itu adalah seumpama kayu-kayuan yang dan tumbuh-tumbuhan. Sebagian daripadanya mempunyai naungan dan tidak berbuah. Dan itu adalah seumpama yang dapat dimanfaatkan di dunia dan tidak di akhirat. Karena kemanfaatan di dunia itu adalah seumpama naungan atau bayang-bayang yang cepat hilang. Dan sebagian daripadanya ada yang berbuah dan tidak mempunyai naungan. Dan itu adalah seumpama yang patut bagi akhirat dan tidak bagi dunia. Dan sebagian daripadanya sama-sama berbuah dan bernaungan. Dan sebagian daripadanya tiada satupun dari keduanya, buah dan bayang-bayang. Seperti Umi Ghailan yang merobek-robekkan kain dan tak ada padanya makanan dan minuman. Dan contohnya dari binatang ialah tikus dan kalajengking. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Yang artinya, dia mendoakan kepada sesuatu yang bahaya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya itulah penolong dan teman yang paling buruk. Surat Al-Hajj ayat 13. Dan seorang penyair bermada, manusia itu berbagai ragam apabila engkau merasakan mereka. Mereka tiada persamaan seperti kayu-kayuan, tiada sama. Yang ini berbuah manis rasanya, yang itu tidaklah mempunyai rasa dan buahnya. Maka apabila tiada memperoleh teman yang dapat diambil menjadi saudara dan mendapat faedah daripadanya, salah satu dari maksud-maksud yang tersebut tadi, maka sendirian adalah lebih utama. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sendirian itu adalah lebih baik daripada mengambil teman duduk orang jahat. Dan teman duduk orang baik adalah lebih bagus daripada sendirian. Dan perkataan Abu Dzar ini diriwayatkan sebagai hadis marfu. Adapun keagamaan dan tak ada kefasikan, maka berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Surat Luqman ayat 15. Dan karena menyaksikan kefasikan dan orang-orang fasik itu memudahkan anggapan ringan kepada perbuatan maksiat dalam hati. Dan menghilangkan larinya hati daripada kemaksiatan itu. Berkata Sa'id bin Al-Mu'ayyab, janganlah kamu memandang kepada orang-orang dolim. Maka batallah amal perbuatanmu yang baik-baik. Bahkan tak adalah keselamatan dalam bercampur baur dengan orang-orang yang dolim itu. Sesungguhnya keselamatan adalah pada memutuskan berhubungan dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepada mereka, lalu mereka menjawab, selamat. Surat Al-Furqan ayat 63. Pada ayat tadi disebutkan salama, artinya selamat. Alif pada salama, pada tulisan Arabnya, adalah ganti daripada hak. Dan artinya, sesungguhnya kami selamat daripada kedosaan kamu. Dan kamu selamat daripada kejahatan kami. Inilah apa yang kami maksudkan dahulu, menyebutkannya dari segala pengertian persaudaraan, syarat-syarat dan faedah-faedahnya. Maka hendaklah kita mengulangi menyebutkan hak-hak, keharusan-keharusan dan jalan-jalan menegakkan haknya. Adapun orang yang loba kepada dunia, maka berteman dengan dia adalah racun pembunuh. karena tabiat atau karakter manusia itu tertarik untuk menyerupai dan mengikuti. Bahkan karakter itu mencuri dari karakter orang lain di mana tanpa diketahui oleh orang yang mempunyai karakter itu sendiri. Maka duduk-duduk bersama orang yang loba kepada dunia dapat menggerakkan kelobaan. Dan duduk-duduk bersama orang zahid dapat mendatangkan kezuhudan di dunia. Karena itulah, tiada disukai berteman dengan orang-orang yang mencari dunia. Dan disunahkan berteman dengan orang-orang yang gemar kepada akhirat. Berkata Ali radhiyallahu anhu, hidupkanlah ketaatan dengan duduk-duduk bersama orang yang disegani. Berkata Ahmad bin Hanbal, tiada yang menjatuhkan aku ke dalam bencana, selain karena berteman dengan orang yang aku tidak malu kepadanya. Berkata Luqman, hai anakku, duduk-duduklah dengan ulama dan berdesak-desaklah kepada mereka dengan kedua lututmu. Karena sesungguhnya hati itu hidup dengan pengetahuan tinggi atau ilmu hikmah, sebagaimana tanah mati hidup dengan banjir dari hujan. Bab kedua, tentang hak-hak persaudaraan dan persahabatan. Ketahuilah bahwa tali persaudaraan itu mengikatkan di antara dua orang, seperti tali perkawinan di antara suami istri. Dan sebagaimana dikehendaki oleh perkawinan, akan hak-hak yang wajib disempurnakan untuk menegakkan hak perkawinan, sebagaimana telah disebutkan dahulu pada kitab akad nikah, maka begitu pula ikatan persaudaraan. Saudaramu atau temanmu mempunyai hak atasmu tentang harta dan jiwa, lidah dan hati, dengan kemaafan dan doa, keikhlasan dan kesetiaan, dengan meringankan, meninggalkan pemberatan dan diberatkan. Yang demikian itu dikumpulkan oleh 8 hak. Hak pertama, tentang harta. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang bersaudara itu adalah seumpama dua tangan, yang satu membasuh yang lain. Sesungguhnya Nabi SAW menyerupakan dua orang bersaudara itu dengan dua tangan, tidak dengan tangan dan kaki, karena keduanya itu tolong-menolong pada sesuatu maksud. Begitu pula kedua orang bersaudara itu, bahwa persaudaraan keduanya baru sempurna apabila keduanya saling tolong-menolong pada sesuatu tujuan. Maka keduanya dari suatu segi adalah seperti orang yang seorang. Dan ini menghendaki untuk bersama-sama bagi membagi suka dan duka, bersekutu pada masa depan dan masa sekarang, meningkatkan kekhususan dan pemilihan. Bantu-membantu dengan harta bersama teman-teman itu adalah di atas 3 tingkat. Tingkat yang paling rendah ialah bahwa engkau menempatkan teman itu pada tingkat budakmu atau pelayanmu. Maka engkau melaksanakan hajatnya daripada kelebihan hartamu. Apabila ia mempunyai suatu hajat keperluan dan ada padamu kelebihan dari hajat keperluanmu sendiri, maka terus engkau berikan kepadanya. Dan tidak engkau memerlukan dia meminta. Jikalau engkau memerlukan dia meminta, maka itu adalah keteledoran sekali terhadap hak persaudaraan. Tingkat kedua, ialah bahwa engkau menempatkan dia pada tingkat dirimu sendiri. Dan engkau rela mempersekutukannya dengan engkau pada harta engkau dan menempatkannya pada kedudukan engkau. Sehingga engkau memperbolehkannya bagian pada harta engkau. Alasan berkata, adalah seorang daripada mereka itu membelahkan kain sarungnya di antara dia sendiri dan saudaranya atau temannya. Tingkat ketiga ialah yang paling tinggi, bahwa engkau utamakan dia di atas dirimu sendiri. Engkau dahulukan keperluannya di atas keperluanmu. Dan ini adalah tingkat orang-orang siddiq. Dan derajat yang penghabisan dari orang-orang yang berkasih kasihan. Dan sebagian dari buah tingkat ini ialah mengutamakan juga penyerahan jiwa. Sebagaimana diriwayatkan bahwa telah dibawa segolongan orang-orang sufi ke hadapan sebagian khalifah. Lalu khalifah itu memerintahkan membunuh mereka. Dan dalam golongan mereka itu terdapat Abdul Husain An-Nuri. Maka ia pun bersegera ke muka orang pemegang pedang, supaya ia menjadi orang pertama yang dibunuh. Lalu ia ditanyakan tentang itu, maka ia menjawab, "Aku suka bahwa aku mengutamakan teman-temanku untuk hidup pada detik-detik ini." Sehingga yang demikian itu menjadi sebab kelepasan mereka semuanya, sebagaimana tersebut dalam suatu cerita yang panjang. Kalau tidak engkau jumpai dirimu pada salah satu dari tingkat-tingkat tadi bersama saudaramu, maka ketahuilah bahwa ikatan persaudaraan itu tidaklah terbuhul kuat dalam batin. Dan sesungguhnya, yang berlaku di antara kedua kamu ialah bercampur baur resmi, yang tidak jauh mendalam pada akal dan agama. Maimun bin Mahran berkata, "Barang siapa rela daripada saudara-saudaranya meninggalkan keutamaan, maka hendaklah ia bersaudara dengan orang-orang yang dalam kuburan." Adapun derajat yang paling rendah, maka tidak pula disenangi oleh orang-orang yang berpegang teguh dari pada agama. Diriwayatkan bahwa Atbah Al-Ghulam datang ke tempat orang yang telah diambilnya menjadi teman. Maka ia berkata, "Aku memerlukan dari hartamu 4.000. Lalu orang itu menjawab, "Ambillah 2.000. Maka Atbah Al-Ghulam meninggalkan orang itu dengan mengatakan, "Engkau memilih dunia daripada Allah. Apakah engkau tidak malu bahwa engkau mendakwakan persaudaraan pada jalan Allah atau fillah, dan engkau mengatakan kata-kata itu tadi?" Dan orang yang berada dalam persaudaraan pada tingkat yang terendah itu, seyogialah engkau tidak bergaul dengan dia di dunia ini. Abu Hasyim berkata, "Apabila engkau mempunyai teman pada jalan Allah, maka janganlah engkau bergaul dengan dia pada urusan-urusan duniamu." Sesungguhnya, Abu Hasyim bermaksud dengan yang demikian ialah orang yang ada pada tingkat yang tersebut. Adapun tingkat yang tertinggi ialah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang mukmin dengan firman-Nya, yang artinya urusan mereka dilakukan dengan permusyawaratan di antara mereka dan mereka yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat As-Syura ayat 38. Artinya adalah mereka bercampur baurkan harta sesama mereka sehingga tidak dapat dibedakan oleh sebagian mereka akan kendaraannya dari sebagian yang lain. Dan ada sebagian dari mereka tidak mau berteman dengan orang-orang yang mengatakan, "Ini alas kakiku," karena disandarkannya barang itu kepada diri sendiri. Fadkul Mausuli datang ke tempat temannya dan kebetulan temannya itu tidak ada di rumah. Lalu Fadkul Mausuli menyuruh istri temannya mengeluarkan peti uang. Maka istri temannya itu mengeluarkan peti uangnya. Lalu Fadkul Mausuli membukakannya dan mengambil menurut hajat keperluannya. Maka budak temannya itu menerangkan kepada tuannya. Lalu teman itu menjawab, Jikalau engkau itu benar, maka engkau merdeka karena Allah. Karena kegembiraan dengan apa yang diperbuat oleh Fathul Mausuli tadi. Seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu seraya berkata, saya ingin bersaudara dengan engkau pada jalan Allah atau filah. Maka Abu Hurairah menjawab, tahukah engkau apakah hak bersaudara itu? Orang itu menjawab, beritahukanlah kepadaku akan hak itu. Abu Hurairah menerangkan bahwa tidaklah engkau lebih berhak dengan dinarmu dan dirhammu daripadaku. Orang itu menyambung, aku tidak akan sampai kepada tingkat itu. Lalu Abu Hurairah berkata, pergilah daripadaku. Ali bin Al-Husain radhiyallahu an berkata kepada seorang laki-laki, adakah seorang dari kamu memasukkan tangannya ke dalam lengan baju temannya atau ke dalam saku bajunya? Lalu ia mengambil daripadanya apa yang dikehendakinya dengan tidak seizinnya? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu Ali bin Al-Husain menyambung, kalau begitu tidaklah kamu bersaudara. Suatu kaum datang kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu, lalu mereka bertanya, hai Abu Said, sudahkah engkau mengerjakan sholat? Maka Al-Hasan menjawab, sudah. Lalu mereka itu menyambung, sesungguhnya orang-orang pasar itu tidaklah nanti mengerjakan sholat. Al-Hasan radhiyallahu anhu lalu bertanya, siapakah yang mengambil agamanya dari orang-orang pasar? Telah sampai berita kepadaku bahwa seorang dari mereka tidak mau memberikan kepadanya temannya uang sedirham. Al-Hasan mengucapkan kata-kata tadi seperti orang yang merasa heran dari yang demikian itu. Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, di mana Ibrahim bin Adam radhiyallahu an ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Orang itu berkata, sesungguhnya aku ingin menemanimu. Ibrahim bin Adam menjawab kepada orang itu, atas dasar bahwa adalah aku yang lebih berhak memiliki barangmu daripadamu. Orang itu menjawab, tidak. Maka Ibrahim bin Adam menyambung, amatlah mengherankan aku oleh kebenaranmu. Orang itu menerangkan lebih lanjut, adalah Ibrahim bin Adam radhiyallahu apabila ditemani oleh seorang, ia tidak akan berselisih dengan orang itu. Dan ia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang sesuai dengan dia. Ibrahim bin Adam ditemani oleh seorang laki-laki penjual tali sepatu. Lalu pada satu tempat, ada orang yang menghadiahkan kepada Ibrahim piring roti hancur berkuah. Maka Ibrahim membuka karung temannya dan mengambil seikat tali sepatu dan diletakkannya dalam piring. Dan dikembalikannya piring itu kepada orang yang menghadiahkan roti berkuah tadi. Tatkala temannya datang, lalu bertanya, manakah tali sepatu itu? Ibrahim menjawab, telah menjadi roti hancur berkuah yang telah aku makan. Teman itu menjawab, hendaknya engkau berikan 2 atau 3 potong tali saja. Ibrahim menyaut, maafkanlah, niscaya engkau akan dia maafkan. Pada suatu kali, Ibrahim bin Adam memberikan seekor keledai kepunyaan temannya tanpa izin teman itu kepada seorang laki-laki yang dilihatnya berjalan kaki. Tatkala temannya itu datang, maka teman itu berdiam diri dan ia suka dengan yang demikian itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku hadiahkan kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala kambing. Lalu sahabat itu berkata, saudaraku anu lebih berhajat daripadaku kepada kepala kambing ini. Lalu orang itu mengirimkan kepala kambing tersebut kepada si anu. Maka orang tersebut mengirimkan kepala kambing itu kepada orang lain. Maka senantiasalah kepala kambing itu dikirim oleh yang seorang kepada seorang yang lain, sehingga kembalilah kepada yang pertama setelah berpindah tangan sampai 7 orang. diriwayatkan bahwa Masruk mempunyai banyak hutang dan temannya Kais Samah juga mempunyai hutang. Maka teman itu menerangkan bahwa Masruk lalu pergi membayar hutang Kais Samah, sedangkan Kais Samah tiada mengetahuinya. Dan Kais Samah pergi membayar hutang Masruk, sedang Masruk pun tiada mengetahuinya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Ar-Rabi, ia Abdurrahman mengutamakan Sa'id bin Ar-Rabi dengan harta dan jiwanya. Abdurrahman berkata, "Diberkati oleh Allah kiranya bagimu pada keduanya itu harta dan jiwa." Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Sa'id bin Ar-Rabi mengutamakan Abdurrahman dengan apa yang diutamakan Abdurrahman kepadanya. Dan seakan-akan Sa'id bin Ar-Rabi menerimanya, kemudian mengutamakan Abdurrahman dengan barang tersebut. Dan itu adalah persamaan. Dan permulaan ialah mengutamakan. Dan mengutamakan itu adalah lebih utama daripada persamaan. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Jikalau dunia semuanya bagiku, maka aku letakkan ke dalam mulut salah seorang dari teman-temanku, supaya aku bebaskan dunia itu untuk teman itu." Abu Sulaiman Ad-Darani berkata pula, "Sesungguhnya aku suapkan sesuap makanan kepada salah seorang dari teman-temanku, maka aku memperoleh rasanya dalam hulkumku atau kerongkonganku." Dan tatkala mengeluarkan perbelanjaan pada saudara-saudaranya itu lebih utama daripada bersedekah kepada fakir miskin. Maka Ali Rajamwan berkata, "Sesungguhnya 20 dirham aku berikan kepada temanku pada jalan Allah, temanku fillah, lebih aku sukai daripada aku sedekahkan 100 dirham kepada orang-orang miskin." Dan Ali radhiyallahu anhu berkata pula, "Sesungguhnya aku berbuat segantang makanan dan aku kumpulkan teman-temanku fillah pada makanan itu adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak." Dan seluruh sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengutamakan teman. Beliau masuk ke tempat pohon-pohonan bersama beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau mengambil dari pohon-pohon itu dua potong kayu penyikat gigi atau sugi. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Lalu beliau serahkan yang lurus itu kepada sahabatnya. Maka sahabatnya itu berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau kiranya yang lebih berhak dengan yang lurus daripada aku." Nabi SAW menjawab, "Ia adalah seorang teman yang menemani seseorang teman walaupun sesaat dari hari, melainkan ditanyakan tentang persahabatannya itu. Adakah ia menegakkan pada persahabatan itu akan hak Allah atau ia menyia-nyiakannya?" Maka dengan sabda itu, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa pengutamaan teman adalah menegakkan hak Allah pada persahabatan. Rasulullah SAW pergi ke sumur dan beliau mandi pada sumur itu. Lalu Hudzaifah bin Al-Yaman memegang kain dan berdiri menutupkan Rasulullah SAW sehingga beliau selesai mandi. Kemudian duduklah Hudzaifah untuk mandi. Lalu Rasulullah SAW memegang kain dan berdiri menutupkan Hudzaifah dari mata orang banyak. Hudzaifah tidak mau, seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, janganlah engkau berbuat ini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau, melainkan terus menutupkannya dengan kain, sehingga Hudzaifah selesai mandi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada sekali-kali berteman dua orang melainkan adalah yang lebih disukai Allah ialah yang lebih kasih sayang, yang lebih kasih sayangnya kepada temannya.